Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Bagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Jurumiyah. Naam, barakallahu fikum. Dan kita baru saja selesai membahas tentang kana, ya. Naam. Kana fi'lun madin naqis. Barakallahu fikum. Dan sedikit menjelaskan ulang apa yang telah disampaikan pada contoh, salah satu contoh, naam, dari pelajaran yang telah lewat. Bahwasanya kami contohkan, sempat kami contohkan kana Zaidun kana abuhu maridun. Nah, tepatnya contoh tersebut diganti maridun menjadi maridon. Ya, diulang. Contoh yang sempat disampaikan, Zaidun kana abuhu maridun, diganti menjadi Zaidun kana abuhu maridon. Nah, itu. Atau kita tulis di papan tulis, ya. Ya, perhatikan papan tulis. Zaidun kana abuhu, diganti maridon. Yang kalau ada yang menulis maridun, diganti maridon. Zaidun kana abuhu maridon. Maridon yang sebelumnya maridun, diganti maridon. Nah, Zaid bapaknya sakit, atau Zaid dahulu bapaknya sakit. Zaidun mubtada marfu, alamat rafa'nya doma. Kana fi'il madi naqis, abuhu isim kana, maridon khobar kana. Kana isim dan khobarnya, ini disebut jumlah. Jumlah fi mahali raf'in khobar untuk mubtada. Naam. Artinya kana di sini beramal. Oke. Seperti juga ngucap Zaidun kana qa'iman. Ini juga boleh. Zaidun kana qa'iman. Zaid berdiri. Zaid dahulu berdiri. Zaidun mubtada marfu, kana fi'il madi naqis, isimnya mustatir jawazan huwa kembali ke Zaid, qa'iman khabarnya. Nah, barakallahu fikum. Ini i'rab yang mudah untuk dimengerti sesuai dengan pembahasan. Nah, yaitu pembahasan kanak, kanak yang beramal, ya. Nah, bagaimana kalau dibaca Zaidun kana abuhu maridun atau Zaidun kana qa'imun? Nah, jawabannya boleh dibaca seperti itu. Namun nanti kananya enggak beramal. Kananya kana zaidah. Nah, masuk dalam kana zaidah, karena zaidah itu kana yang masuk pada dua perkara yang sering talazum, seperti masuk pada mubtada dan khobar, atau yang semisalnya. Itu nanti ada perinciannya pada pembahasan kitab Nahu yang mendatang insyaallah ta'ala, seperti Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi dijelaskan tentang itu. Jadi kalau dibaca Zaidun kana abuhu maridun, kananya menjadi kana zaidah, zaidun mubtada, kananya zaidah tambahan ya, enggak beramal, keberadaannya seperti tidak ada. Abuhu mubtada. Kedua, maridun khabar mubtada kedua. Mubtada kedua dan khabarnya menjadi khabar untuk mubtada pertama yang yaitu zaidun. Nah, zaidun kana qaimun. Nah, kalau mau dibaca rafa, contoh yang kedua dibaca zaidun kana qaimun. Zaidun mubtada, kananya zaida, qaimun khabar untuk mubtada. Nah, berarti kana di sini zaida, keberadaannya seperti tidak ada. Nah, ya, untuk lebih mudah kita hukumi kana ini kana yang beramal, bukan kana zaida, yaitu zaidun mubtada kan zaidun kana abuhu maridon. Zaidun mubtada kananya fi'il madhi naqis, abuhunya isim kana, maridonnya khobar kana. Kemudian kana isim dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada yang zaidun tadi. Zaidun kana qaimun, yang kita pakai zaidun kana qaiman. Zaidun mubtada kananya fi'il madhi naqis, isimnya huwa kembali ke kana, isimnya huwa kembali ke zaid, qaiman khobarnya. Nah, itu ya berkaitan dengan contoh yang telah lewat. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan berikutnya, yaitu tentang inna wa akhwatiha. Nah, membahas tentang awamil yang masuk pada mubtada dan khobar jenis kedua. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kana, yaitu pembahasan kana, kita membahas tentang awamil yang masuk pada mubtada dan khobar, yaitu kana. Nah, itu jenis pertama. Sekarang masuk jenis kedua, awamil yang masuk pada mubtada dan khobar berupa inna. Nah, lanjutan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa amma inna wa akhawatuha fa inna tansibu lisma wa tarfa'ul khabar wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'ala wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran shakhisun wa ma ashbaha dhalika. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan saudari-saudarinya, yaitu huruf yang menyamai inna, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Nah, sesungguhnya perangkat-perangkat ini menasab isim dan merafa' khabar. Perangkat apa? Perangkat inna dan saudari-saudarinya. Wahia yaitu inna dan ana. Nah, ini sip. Yaitu inna dan ana. Yang pertama, nah, yang dua huruf ini memiliki arti taukid. Memiliki arti untuk menguatkan isi dari kalam. Nanti akan disebutkan makna-maknanya ya. Kita baca dulu, yaitu inna, ana, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Nah, ada berapa huruf? Inna yang pertama, yang kedua ana, yang ketiga lakinna, yang keempat ka'anna, yang kelima laita, yang keenam la'ala. Nah, ada 6 huruf. Nah, inna dan saudarinya, berarti saudarinya ada 5. Nah, barakallahu fikum. Taqulu, engkau berkata inna zaidan qa'imun. Nah, sesungguhnya zaid berdiri. Walaita amran sakhishan. Nah, dan laita, andaikan amr berdiri atau tinggi. Nah, syakhisan bisa diartikan tinggi. Wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Pada pembahasan yang lalu kita katakan kana Zaidun qaiman. Itu kan? Nah, ini ina amalannya bertentangan atau berbeda, kebalikan berbeda, yaitu kebalikan dari amalan kana. Nah, inna Zaidan qaimun. Artinya apa? Inna ini masuk pada mubtada. Amalan inna masuk pada mubtada dan menjadikan mubtada sebagai isimnya yang mansub, dan menjadikan khobar mubtada menjadi khobarnya yang marfu, menjadi khobar inna yang marfu. Nah, berbeda dengan kana. Kana ini masuk pada mubtada dan khobar, menjadikan mubtada menjadi isim kana yang marfu, kemudian masuk pada khobar mubtada menjadikan khobarnya menjadi mansub. Nah, jadi kalau kita mengatakan kana, kana tarfa'ul isma wa tansibul khobaro, gitu kan? Kalau inna kebalikannya, kana yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Nah, kebalikan ya. Nah, Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada qa'imun khobar. Kita masukkan kana menjadi apa? Kana Zaidun qa'iman. Kita masukkan inna menjadi apa? Inna Zaidan qa'imun. Ya, bisa dimengerti? Nah, itu. Jadi amalan inna ini kebalikan dari amalan kana. Kebalikan dari amalan kana. Nah, Zaidun qa'imun mubtada dan khobar. Zaidun mubtada qa'imun khobar. Nah, masukkan kana ke kalimat yang tadi kita baca, maka apa jadinya, Abu Isa? Zaidun qa'imun masukkan kana menjadi kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Nah, Abu Ubaid, Zaidun qa'imun masukkan inna menjadi inna Zaidan qa'imun. Ahsantum. Nah, itu berkaitan dengan amalan kana dan inna ya, ketika masuk pada mubtada dan khobar. Sekarang kita masuk ke i'rabnya. Inna Zaidan qa'imun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Nah, kita katakan inna harfu taukidin wa nasbin. Yarfa yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Zaidan ismu inna mansub alamatu nasbihi. Nam fathah. Kemudian qa'imun khabaru inna marfu alamat rafihi doma. Nah, contoh berikutnya laita amron syakhison. Laita harfu tamannin. Laita huruf tamannin. Amron ismu inna mansubun alamatu nasbihi fathah. Syakhisun. Laita amron syakhisun. Ulang laita harfu tamannin. Amron ismu inna mansub alamatu nasbihi fathah. Syakhisun khobar laita marfu alamat rafihi doma. Nah, wama asbahadalik dan yang semisalnya. Nah, yaitu semisal contoh yang disebutkan. Nah, baik contoh untuk inna, ana, ataupun contoh-contoh lainnya yang belum disebutkan, yaitu lakinna, waka'anna, la'ala. Barakallahu fikum. Qala wa makna inna wa anna litaukid. Dan arti inna dan ana adalah untuk taukid. Nah, arti inna dan ana adalah untuk taukid, yaitu penegasan atau penguatan. Itu arti taukid, menguatkan nisbat isim kepada khobar, menguatkan nisbat isim kepada khobar. Nah, arti taukid. Baik inna ataupun ana, keduanya memiliki arti taukid, penguatan atau penegasan, yaitu menguatkan nisbat isim kepada khobar. Inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, seringnya diartikan sesungguhnya. Kalau ana seringnya diartikan bahwa atau bahwasanya. Alim tu anna Zaidan qa'imun. Aku mengetahui bahwa Zaid berdiri. Nah, atau boleh juga diartikan aku mengetahui sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, boleh diartikan sesungguhnya juga boleh, karena memiliki arti menguatkan, penguatan ya, memiliki arti penguatan nisbat isim kepada khobar. Barakallahu fikum. Nah, itu untuk ana memiliki arti taukid, nah, penegasan. Kemudian lakinna, nah, lil istidrak. Nah, lakinna memiliki arti istidrak. Lakinna memiliki arti istidrak. Nah, apa itu istidrak? Yaitu mendampingi kalam yang baru saja disampaikan dengan menyebutkan kalam yang lain untuk menghilangkan perkara yang disangka tetap atau disangka tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Atau dalam bahasa Arab, taqibul kalam bi raf'i ma yatawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Nah, taqibul kalam yaitu menyebutkan ucapan berikutnya atau ringkasnya mendampingi suatu ucapan, artinya apa? Menyertakan ucapan setelah ucapan, itu taqibul kalam. Bi raf'i ma yatawahham, dengan menghilangkan apa yang menjadi kesalahpahaman, menghilangkan apa yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, menghilangkan apa yang bisa disalahpahami, fubutuhu, tentang tetapnya suatu perkara, onafyuhu, atau tidak adanya suatu perkara. Nah, barakallahu fikum. Ringkasnya, menghilangkan perkara yang disangka tetap atau disangka tidak ada, mendampingi kalam yang baru saja disampaikan dengan menyebutkan kalam lain untuk menghilangkan perkara yang disangka tetap atau disangka tidak ada. Seperti antum mengucap Zaidun Solehun, Zaid adalah orang soleh, namanya laki yang baik atau rajin ibadah, artinya Solehun. Lakinnahu, nah di sini dikasih lakinna yang artinya istidrak. Lakinnahu, akan tetapi dia fasikun, dia itu fasik. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini datang dalam rangka untuk menghilangkan perkara yang disangka tetap. Ketika antum mengatakan Zaid soleh, maka disangka bahwasanya dia itu orang yang baik, Zaid soleh, rajin beribadah. Nah, maka orang akan menyangka berarti dia itu baik. Nah, ditantangkan lakinna untuk menghilangkan kesalahpahaman ini. Lakinnahu fasikun, namun dia itu fasik. Enam, yaitu dia mengerjakan perkara-perkara perbuatan dosa tertentu. Enam, barakallahu fikum. Contoh lain, Mazaidun Suja'un. Atau Zaidun Suja'un. Enam, ucapan antum Zaidun Suja'un. Zaid pemberani. Zaid pemberani ya, Zaidun Suja'un. Orang akan menyangka bahwasanya dia itu dermawan karena pemberani. Karena biasanya orang kalau dia itu pemberani, maka dia akan lebih berani untuk mengorbankan hartanya. Kalau dirinya saja dia berani untuk korbankan, itu ya. Maka apalagi hartanya akan lebih mudah untuk dia korbankan. Sehingga ditantangkanlah lakinna untuk mengangkat perkara yang dianggap ada ini. Yaitu apa? Dikatakan Zaidun Suja'un lakinnahu bakhilun. Nah, bisa gitu. Zaid pemberani, namun dia pelit. Nah, lakinnahu di sini datang untuk menghilangkan kesalahpahaman yang bisa terjadi pada Zaid, yang Zaid tersebut bisa jadi disangka adalah orang yang dermawan. Nah, mengerti? Nah, Zaidun Suja'un, Zaid pemberani. Orang menyangka berarti dia itu apa nih? Dermawan. Ya, kenapa? Karena pemberani. Kalau orang kebiasaannya kalau orang itu pemberani, dia dermawan. Sebab dirinya saja dia tidak takut untuk dikorbankan. Gitu ya. Apalagi perkara harta yang mudah untuk didapatkan, yang bisa kembali lagi dan seterusnya. Nah, Naam. Nah, ketika dia itu memiliki sifat lain yaitu kikir, nah, maka didatangkanlah lakinah untuk apa? Untuk istidrak. Untuk mendampingi suatu ucapan yang telah disebutkan sebelumnya dalam rangka untuk apa ini? Untuk menghilangkan kesalahpahaman yang disangka ada atau disangka tidak ada. Nah, itu arti istidrak. Sehingga ketika antum mengatakan lakinnahu bakhilun, akan tetapi dia itu bakhil, kikir, tepat atau enggak? Tepat. Nah, namun kalau antum ucapkan Zaidun suja'un lakinnahu karimun, Zaid pemberani namun dia dermawan, cocok apa enggak? Enggak cocok, karena enggak menunjukkan arti pertentangan. Kalau demikian, istidrak itu ringkasnya menunjukkan arti pertentangan. Pertentangan dengan perkara yang disebutkan sebelumnya. Namun pertentangan di sini untuk menghilangkan kesalahpahaman yang disangka ada atau tidak tidak ada. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau kalimatnya dirubah ma zaidun suja'un lakinahu karimun. Nah, itu juga benar. Ma zaidun suja'un lakinahu karimun. Bisa enggak? Zaid tidak pemberani namun dia dermawan. Artinya untuk dirinya dia penakut. Namun untuk hartanya enggak takut. Dia berani untuk mengorbankan hartanya. Nah, itu juga bisa. Ma zaidun karimun. Zaid tidak pemberani. Orang menyangka dia itu kikir. Kenapa? Karena mengorbankan dirinya saja takut. Maka bisa jadi juga takut untuk mengorbankan hartanya. Ya, itu ya. Maka untuk menghilangkan kesalahpahaman ini didatangkanlah tadi lakinnahu. Nah, barakallahu fikum. Itu ya. Adapun tentang inna dan ana yang tadi memiliki arti taukid, nah, yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan nisbat isim kepada khobar. Ketika antum mengatakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, orang yang mendengar masih bisa menolak, masih bisa ragu atau menolak apa yang antum ucapkan. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Mungkin orang pendengar ini akan bisa ragu. Bisa jadi dia menyangka Zaid itu duduk atau Zaid berbaring tidur. Karena yang dia ketahui mungkin yang baru saja dilihat Zaid sedang sakit misalkan, atau Zaid baru saja masuk kamar mandi atau yang semisalnya ya. Nah, ketika antum mengatakan inna zaidan qa'imun, ini memberikan arti penegasan isim kepada sifat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang yang tadinya ragu akan hilang keraguannya karena diberi inna ini, inna zaidan qa'imun, sungguhnya Zaid berdiri. Nah, jadi enggak ragu lagi dengan ucapan antum demikian. Meskipun sebelumnya dia ragu misal, atau dia itu orang yang menolak. Nah, menolak berita yang disampaikan. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Ah, tidak, Zaid enggak berdiri. Antum ulangi inna zaidan qa'imun. Ada penegasan ya. Nah, ketika itu menjadi apa? Menjadi enggak menolak lagi. Karena diberi inna. Atau kalau dia masih menolak, tambah penegasan yang kedua. Wallahi inna zaidan qa'imun. Demi Allah, Zaid berdiri. Kalau masih menolak lagi, ditambah lagi penegasan yang lain, diberi lam musyahlaqah atau lam yang datang setelah inna atau lam ibtida', disebut wallahi inna zaidan laqa'imun. Wallahi inna zaidan laqa'imun. Nah, kalau masih juga menolak, mengingkari, ditambah lagi penegasan yang lain seperti menambah sumpah wallahi tallahi inna zaidan laqa'imun. Nah, dan yang semisalnya zaidnya di situ untuk menghilangkan keraguan atau menolak pengingkaran dan yang lain sebagainya. Nah, kita sekarang masuk ke huruf berikutnya adalah laita. Nah, laita ya. Nah, laita li tamannin, untuk tamanni. Nah, nanti akan kita tulis contohnya dan kita irob bareng di papan tulis ya. Sekarang kita pahamkan arti huruf ini terlebih dahulu. Laita litamannin, apa itu? Talabu ma la tama'a fihi aw ma fihi usrun. Ka'anna Enam. Ka'ana kelewat. Ka'ana litasbih. Enam. Ka'ana litasbih. Ka'ana untuk tasbih itu penyerupaan. Seringnya diartikan seperti. Enam. Artinya untuk penyerupaan tasbih litasbih. Enam. Barakallahu fikum. Penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Enam. Memiliki arti penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bisa juga memiliki arti syak atau keraguan. Nah itu. Memiliki arti penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain jika khobarnya berupa isim jamid. Khobar berupa isim jamid. Seperti antum mengucap Zaidun Asadun. Zaid adalah Asad. Singa. Maksudnya pemberani. Antum masukkan Ka'ana menjadi Ka'ana Zaidan Asadun. Zaid seperti singa. Ka'ana Zaidan Asadun. Zaid seperti singa. Nah ini memiliki arti penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Zaid seperti singa. Laila kalbadri. Laila seperti rembulan. Nah ini juga Laila badrun. Laila adalah badrun, rembulan. Artinya Laila kalbadri. Nah, Zaidun asadun. Artinya Zaidun kal asadi. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa di sini? Ka'ana memiliki arti penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jika khobarnya berupa isim jamid, Zaidan Asadun menjadi Ka'ana Zaidan Asadun. Zaidun Asadun. Zaidun Asadun menjadi apa? Ka'ana Zaidan Asadun. Nah, ya, Ka'ana di situ kita katakan Ka'ana harfu tasbihin. Atau di terlebih dahulu kita ucap harfu nasbin wa tasbihin. Nah, semua huruf-huruf ini kita katakan harfu nasbin terlebih dahulu ya. Inna harfu nasbin wa taukidin. Lalu apa yang kedua? Lakina. Lakina harfu nasbin wa wastidrokin. Nah, yang ketiga apa ini? Ka'ana. Ka'ana harfu nasbin wa tasbihin. Nah itu ngirupnya gitu. Dan bisa juga memiliki arti syak, keraguan. Jika apa? Jika enam, khobarnya berupa isim mustaq. Khobarnya berupa isim mustaq. Isim mustaq itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sikau mubalago, isim tafdil. Itu disebut isim mustaq yang menjadi khobar untuk memberikan arti keraguan. Itu maksudnya. Contoh Zaidun qa'imun. Qa'imun isim mustaq bukan? Isim mustaq berupa isim fa'il ya. Zaidun qa'imun. Qa'imun disitu isim mustaq berupa isim fa'il. Nah Zaidun madrubun. Madrubun isim mustaq berupa isim maf'ul. Zaidun hasanun. Hasanun isim mustaq berupa sifat musyabaha. Gitu ya. Nah, Zaidun afdhalu minka. Zaid lebih utama darimu. Zaidun disitu isim afdhalu disitu isim mustaq berupa isim tafdhil. Zaidun darrabun. Darrabun isim mustaq berupa sigo mubalago. Nah, nah khobar-khobar yang mustaq ini masukkan ke ana pada kalimat tadi yang berupa mubtada dan khobar menjadi apa? Ka'ana Zaidun qa'iman. Ka'ana Zaidun has. Ka'ana apa? Ka'ana Zaidan. Ka'ana Zaidan qa'iman. Ka'ana Zaidan hasanun. Ka'ana Zaidan madrubun. Ka'ana Zaidan afdhalu minka. Nah itu ya masuk. Nah, ka'ana di situ memiliki arti keraguan. Apa ngertikannya? Ka'anna Zaidan qa'imun, sepertinya Zaid berdiri. Ucapan antum sepertinya Zaid berdiri menunjukkan apa? Keraguan bukan? Ragu, sepertinya berdiri. Apakah berdiri atau apakah dia itu berdiri atau tidak? Nah, antum sampaikan dengan ka'anna. Ka'anna Zaidan qa'imun. Ka'anna Zaidan hasanun, sepertinya Zaid itu ganteng. Nah. Ka'anna Zaidan madrubun, sepertinya Zaid dipukul. Nah, ka'anna Zaidan afdhalu minka, sepertinya Zaid lebih utama darimu. Namita itu ya. Berarti lakina ini memiliki arti afan. Ka'ana ini memiliki arti tasbih, penyerupaan atau memiliki arti syak, keraguan. Memiliki arti penyerupaan atau memiliki arti keraguan. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya apa? Laita. Nah. Laita litamanin. Artinya memiliki arti angan-angan atau atau diartikan andaikan. Diartikannya andaikan, memiliki angan-angan. Talabu ma la tama'a fihi au ma fihi usrun. Mencari sesuatu yang tidak ada hasrat padanya atau sesuatu yang sulit untuk dicapai. Nah, itu. Talabu ma la tama'a fihi au ma fihi usrun. Itu ya. Mencari sesuatu yang tidak ada hasrat, artinya tidak ada ambisi, tidak ada keyakinan untuk bisa mendapatkan. Nah, atau ma fihi usrun, atau sesuatu yang fihi usrun, terdapat padanya kesulitan, sulit untuk didapatkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa contohnya? Untuk contoh yang fihi usrun. Nah, ulang. Berarti untuk leta ini memiliki dua arti. Arti pertama bisa pada perkara yang bisa terjadi namun sulit. Mengerti? Bisa terjadi namun sulit. Perkara yang kedua, perkara yang tidak mungkin terjadi. Nah, itu ringkasnya gitu. Leta ini memiliki arti yang pertama pada sesuatu yang bisa terjadi namun sulit. Yang kedua pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, untuk sesuatu yang mungkin terjadi namun sulit, seperti ucapan orang miskin mengatakan, "Laitali kintoron minad dahab." Andaikan aku memiliki kintoron minad dahab, yaitu apa? Memiliki 100 kati emas. Nah, andaikan aku memiliki 100 kati emas. Atau arti yang kedua apa? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, seperti seorang syekh mengatakan, orang tua mengatakan, "Laita sababa ya'udu yauman." Andaikan masa muda bisa kembali pada suatu hari. Nah ini enggak mungkin ya. Atau mengatakan perkataan yang semisalnya, yang menunjukkan tentang suatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, ini untuk laita. Seringnya diartikan andaikan. Nah, dalam i'rab kita katakan laita harfu apa? Nasbin wa tamannin. Harfu nasbin wa tamannin. Itulah laita. Kemudian setelah itu kita masuk ke huruf berikutnya. Apa ini? La'alla. Nah, la'alla memiliki arti taroji, isfak, dan ta'lil. Nah, itu ada tiga arti. La'alla memiliki arti taroji, isfak, dan ta'lil. Nah, taroji artinya mengharapkan perkara yang disenangi. Mengharapkan perkara yang disenangi, itu taroji. Nah, atau mencari perkara yang disenangi, talabul amril mahbub. Mengharapkan atau mencari perkara yang disenangi, itu taroji. Mengharapkan atau mencari perkara yang disenangi. Kemudian arti berikutnya adalah untuk isfak, bisa juga diartikan tawakkuk. Nah, ada yang mengartikan isfak, ada yang mengartikan tawakkuk. Nah, yang artinya apa? Mengkhawatirkan perkara yang tidak disenangi. Mengkhawatirkan perkara yang tidak disenangi. Nah, kalau tadi taroji, contoh taroji, la'alallaha yarhamuna, semoga Allah merahmati kami. Itu memiliki arti taroji. Biasanya diartikan semoga. La'ala yang memiliki arti taroji biasanya diartikan semoga. La'alallaha yarhamuna, semoga Allah merahmati kami. Kemudian la'ala yang memiliki arti isfak atau tawakkuk, apa artinya tadi? Mengkhawatirkan perkara yang tidak disenangi ya. Artinya mengkhawatirkan perkara yang tidak disenangi. Contoh, la'alal aduwa yakdamu. Nah, aku khawatir musuh datang. La'alal aduwa yakdamu, aku khawatir musuh datang. Nah, kemudian yang ketiga memiliki arti ta'lil, memberikan arti alasan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah engkau berdua, kalian berdua, kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut agar ia ingat atau takut. La'allahu, agar ia ingat. La'allahu yatadzakkaru, agar ia ingat. Au yakhsha, atau takut. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang la'ala memiliki arti taroji, antum i'rab la'ala harfu nasbin wa tarojin. La'ala harfu nasbin wa tarojin. La'ala yang memiliki arti isfak, antum katakan dalam i'rab la'ala harfu nasbin wa tawaqqu'in atau isfaqin. Nah, boleh tawaqqu'in, boleh isfaqin. Yang la'ala memiliki arti ta'dil, antum katakan la'ala harfu nasbin wa ta'lilin. Nah, ada pertanyaan? Sudah selesai ya? Huruf-huruf ini sudah selesai semua? Ah, sudah. Nah, kita kembali lagi ke matan. Wa amma inna wa anna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Adapun inna dan saudari-saudarinya, yaitu perangkat-perangkat yang menyamai inna dalam beramal, maka ia menasob isim dan merofak khabar. Nah, yaitu lawan dari atau beramal kebalikan dari kana, beramal kebalikan dari kana, yaitu huruf-huruf ini yaitu inna wa anna, lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla, taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran sakhisun wa ma asbaha dhalik. Nah, dan contoh yang semisalnya wa ma'na inna wa anna li taukid, inna dan anna untuk taukid. Mengerti arti taukid tadi? Nah, apa artinya? Penegasan nisbat isim kepada khabar dalam rangka untuk memberikan penguatan kandungan isim, arti kalam isim kepada nisbatnya kepada khabar, untuk menghilangkan keraguan, untuk menghilangkan penolakan dan yang semisalnya. Nah, kemudian lakina, apa artinya? Lakina wa lakina listidrak. Apa arti istidrak? Mendampingi ucapan yang disampaikan, ucapan sebelumnya, mendampingi ucapan sebelumnya yang telah disampaikan dalam rangka apa? Untuk menghilangkan kesalahpahaman yang disangka ada ataupun yang disangka tidak ada, gitu ya, istidrak. Nah, kemudian apa berikutnya? Ka'ana li tasbih. Apa arti tasbih? Penyerupaan. Nah, atau memiliki arti keraguan. Penyerupaan jika khobarnya berupa isim jamid, keraguan jika khobarnya berupa isim mustaq. Walaita, apa laita? Litamandi, apa arti tamandi? Mengharapkan perkara yang sulit terjadi atau perkara yang tidak mungkin terjadi. Mengharapkan perkara yang sulit terjadi atau perkara yang tidak mungkin terjadi. Itu enam. Kemudian la'ala, apa arti la'ala? Litaroji dan tawakku. Taroji apa artinya? Mengharapkan perkara yang disenangi. Tawakku apa? Mengkhawatirkan perkara yang tidak disenangi. Nah, kemudian satu lagi untuk ta'lil yang tidak disebutkan di kitab ini. Satu lagi untuk ta'lil, yaitu pemberian alasan. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian berkaitan dengan contoh. Nah, ini contoh ini untuk praktek mengikrobnya. Nah, contoh inna zaidan qa'imun. Itu contoh pertama. Contoh ini akan kita jadikan PR kalau waktunya enggak cukup. Nah, apa yang pertama? Inna zaidan qa'imun. Qa'imun. Nah. Kemudian anna. Nah, untuk anna ini harus ada perbedaan antara inna dan anna, meskipun artinya memiliki arti persamaan ya. Meskipun keduanya memiliki arti penegasan, penguatan. Nah, di antara perbedaannya, kalau anna datang setelah kata tertentu atau jumlah tertentu. Kita contohkan alimtu. Alimtu anna zaidan qa'imun. Nah, ini contoh inna dan anna. Sekarang masuk contoh yang berikutnya. Contoh apa? Lakinna, contohnya apa yang telah disebutkan tadi dalam penjelasan? Zaidun karimun, ya. Zaidun karimun, lakinahu bakhilun. Zaid dermawan namun dia pelit. Suja'un, Zaidun suja'un. Ini yang tepat. Zaidun suja'un lakinahu bakhilun. Atau contoh yang kedua, Ma Zaidun suja'un lakinahu apa? Karimun. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Huruf apa sekarang? Ka'anna. Apa? Ka'anna. Ya. Ka'anna Zaidun Asadun. Apa artinya? Tasbih. Ka'anna memiliki arti tasbih. Seperti ka'anna Zaidun Asadun. Zaid seperti singa. Kemudian yang memiliki arti keraguan. Ka'anna Zaidan. Jadi ka'anna Zaidun Asadun, ya. Ka'anna Zaidun Asadun. Artinya Zaid seperti singa. Ditulis nanti jadi PR, ya. Ka'anna Zaidan Asadun. Ini memiliki arti penyerupaan. Memiliki arti keraguan. Ka'anna Zaidan Qa'imun. Zaid sepertinya berdiri. 6. Apalagi setelahnya? Laita. Apa arti laita? Untuk menunjukkan pada perkara yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Yang sulit terjadi seperti ucapan orang miskin. Laita li kintoron. Laita li kintoron minat dahabi. 6. Kemudian laita yang kedua memiliki arti apa yang kedua? Yang kedua memiliki arti tidak mungkin terjadi, ya. Laita syababa yaudu yauman. Andaikan masa muda kembali pada satu hari. Ini ucapan orang tua yang menyesali masa mudanya. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah laita? La'ala. La'ala, 6. La'ala memiliki arti 3 arti, ya. Yang pertama taroji, contohnya apa? La'alallaha yarhamuna. Yang kedua memiliki arti isfak atau tawakkuk. La'alal aduwa yakdamu. Yang ketiga memiliki arti ta'lil. Memiliki arti ta'lil itu apa? Agar. Diartikan agar. Kalau arti taroji diartikan semoga. Taroji. Kalau isfak diartikan aku khawatir atau jangan-jangan. Nah, dengan diartikan itu kan. Jangan-jangan musuh datang. Nah, arti antum jangan-jangan ini. Ketika antum mengatakan jangan-jangan ini menunjukkan arti khawatir. Namun-namun dalam bahasa yang bakunya jangan-jangan enggak ada. Apa arti jangan-jangan? Iya. Maka diartikan saya khawatir. Saya khawatir musuh datang. 6. Kemudian yang ta'lil artinya faqula, yang contohnya tadi dalam firman Allah Ta'ala, ya. Surat Thaha ayat 44 itu. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. 6. Barakufikum. 6. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. 6. Nanti i'rabnya akan kita baca pada pertemuan mendatang. Kalau antum mengerti i'rab kana, harusnya mengerti i'rab ina. Iya kan? Karena hanya merubah isim yang tadinya marfu menjadi mansub. Yang merubah khobar yang sebelumnya, yang dalam kana khobar tersebut mansub menjadi marfu. Artinya kalau dalam kana isimnya marfu, kalau di sini isimnya mansub. Khobarnya kana mansub, kalau di sini di ina marfu. Nah, itu ucapnya sama. mengucapnya berarti seperti itu, merubah isim dan khobarnya saja. Adapun huruf-huruf ini memiliki nama yang berbeda-beda seperti yang telah disebutkan. Dalam i'rab memiliki nama laita harfu nasbin wa tamannin, la'ala harfu nasbin wa tarojin atau isfakin atau ta'lilin gitu kan. Inna harfu apa? Nasbin wa taukidin. Anna harfu apa? Nasbin wa taukidin. Ka'anna harfu nasbin wa tasbihin. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan ditulis, nanti kita i'rab pada kesempatan besok insyaallah taala. Naam, barakallahu fikum. Ya, dan nanti malam kalau ada taklim khusus kami dengan Ustaz Afif, berarti Ustaz Afifuddin ya, nanti ada jadwal bulanan datang ke ma'had kami dan memberikan taklim khusus bagi para mudarisin, pengurus. Nah, kalau ada taklim ya libur, atau kalau taklimnya ternyata mulainya mundur, maka kita bisa mengadakan taklim sorob lebih awal. Yang untuk taklim sorob, jadwal sorob kita setiap malam Ahad, malam Senin. Kalau nanti malam ada taklim dan taklimnya mulainya kasik, ya, nah berarti libur. Namun kalau taklimnya mulainya mundur, katakan taklim mulai jam 9 atau jam 8.15, maka kita bisa memulai sorob sebentar sambil menunggu taklim dimulai. Nanti akan diinformasikan, atau antum bisa melihat pada live radio ya, nah, ada atau tidaknya. Nah, barakallahu fikum. Yang ka'ana makna ka'ana zaidan asadun, ka'ana zaidan qaimun. Itu mansub berarti. Mansub ya, ka'ana zaidan asadun, atau contoh yang kedua ka'ana zaidan qaimun. Naam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.